bukan milikku. Dunia, dunia seakan abadi. Ku puja dan ku kejar hingga sombongkan. Tanpa bekal tiada arah, diperbudak kemewahan dunia. Ku terlupa. Oh, dunia, dunia seakan abadi. Ku puja dan ku kejar hingga sombongkan diriku. Akhirat, akhirat aku abaikan. Terbuai megahnya dunia hingga ku terlupa. Hanya engkau tempatku kembali. Ya megahnya dunia hingga ku terlupa.